بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang pada hari ini kita telah sampai pada surah Al-A'raf ayat 181. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bilhaqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang lalu kita telah membahas tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini di antaranya ada yang disebut dengan sifat jalal, sifat di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keperkasaannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala Maha Berkehendak. Nah, ada juga sifat yang kemudian disebut dengan sifat-sifat Allah yang Maha Kasih Sayang. Oleh karena itu, kemudian di antara menegakkan suatu kasih sayang itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Seseorang tidak akan dihukum dan tidak akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali atas apa yang pernah mereka lakukan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita busyra, suatu kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan, bahkan sudah menciptakan dan terus menciptakan umat-umat yang memberi petunjuk kepada kebaikan. Inilah para ulama, para muballighin yang memberikan nasihat, memberikan ketenangan kepada masyarakat yang sedang gundah, masyarakat yang sedang panas hatinya karena dipancing kemarahannya oleh orang-orang tertentu, masyarakat yang kemudian mencoba untuk membalas. Tetapi inilah fungsi daripada ulama dan orang-orang yang memberikan ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk memberikan guidance, petunjuk, memberikan pedoman kepada masyarakatnya agar tidak bertindak anarkis. Wabihi ya'dilun, dan dengan hak itu pula, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal ini adalah suatu kebenaran yang mutlak. Mereka menegakkan keadilan. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara dasar daripada ajaran Islam adalah menegakkan keadilan, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menghukum hambanya atau memberikan hukuman terhadap hambanya setimpal atas apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Oleh karena itu, kita umat Islam tentunya menjadikan keadilan ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita, bahwa kita hendaklah menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan itu sendiri. Baiklah para pendengar, tentu ayat ini sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut bersama para asatidz dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang telah hadir bersama-sama dengan kita di studio ini. Mungkin Ustaz Zainal bisa menambahkan, fadhal Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat 181 berbunyi, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bilhaq. Ada hidayah, yahdun, ada hidayah. Kita terangkan bahwa Al-Quran itu adalah hidayah, petunjuk, guidance. Jadi sungguh sangat menyedihkan ketika manusia, siapapun orangnya, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai guidance. Hawa nafsunya menjadi panutan, mengikuti kata-kata hawa nafsu. Memang terkadang manusia bisa dibuat orang marah, dan menjadi lebih menyedihkan apabila dia terpancing dengan kemarahan orang lain sehingga dia juga menjadi marah. Al-Quran memandu kepada kita sebagai umat Islam untuk bersifat arif dan bijaksana. Untuk itu disebutkan dalam Al-Quran, selain ada kata-kata keadilan, ada kata-kata pengorbanan. Pengorbanan ditumbuhkan, keadilan juga ditegakkan. Untuk itu di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in aqabtum fa'aqibuhu bimitsli ma uqibtum bih wa la in sabartum fa huwa khairul lisabirin. Apabila engkau ingin membalas, balaslah dengan perbuatan yang setimpal. Jangan berlebih-lebihan, jangan di blow up, jangan dibesar-besarkan, tetapi kalau kamu bersabar maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Tetap saja Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita kaji pada pertemuan kemarin dengan sifatnya Asmaul Husna, di antara 99 nama yang paling menjulang tinggi selain Allah Subhanahu wa taala sebagai nama sentralnya ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat kasih dan sayang. Jadi di samping keadilan Allah perlu ditegakkan, ada sifat saling asih, saling asah, saling asuh, saling menegakkan kasih dan sayang. Kalau ini maka kita menemukan di dalam dalam sholat Al-Fatihah adalah bacaan yang paling wajib dibacakan. Dan di dalam Al-Fatihah itu kita menemukan 4 kali sifat rahmat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim pada Bismillahirrahmanirrahim dan Ar-Rahman Ar-Rahim pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini menunjukkan kepada kita bahwa umat Islam adalah umat yang bisa menegakkan kasih dan sayang. Karena apa? Karena petunjuk Al-Quran mengarahkan kita untuk saling mengasihi dan menyayangi di samping tegaknya supremasi hukum. Iya, saya sedikit ingin memberikan gambaran lanjutan bahwasanya ayat ini bertujuan untuk menggambarkan kepada kita bahwasanya di dalam kehidupan ini akan tetap ada orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetap ada orang-orang yang membela kebenaran di atas muka bumi ini. Ini adalah suatu sunnah ya, sunnatullah, ketika Allah sudah menetapkan adanya pertentangan antara hak dan yang batil, oleh karena itu akan tetap ada orang-orang yang membela ajaran-ajaran Allah dan tetap berusaha untuk menegakkannya di dalam kehidupan. Nah, yang menarik adalah bahwasanya melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin membukakan gambaran kepada kita agar kita semuanya tampil menjadi orang-orang yang memiliki harapan yang besar, rasa optimisme yang tinggi. Sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki suatu pemilu ya, pemilihan yang besar nanti di bulan 4. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tampil menjadi orang-orang yang punya visi ke depan, punya harapan ke depan. Jangan menjadi orang-orang yang berpikiran negatif, tidak mempercayai lagi siapa pemimpin-pemimpin yang bakal diangkat. Tetap harus ada pandangan-pandangan positif tentang orang-orang yang nanti akan terpilih untuk dicalonkan menjadi para pemimpin. Siapapun dia, umat Islam harus tetap berpikiran positif. Jangan sampai berpikiran dia itu tidak bagus, tidak ada harapan lagi di dalam kehidupannya. Tetap kita mengharapkan agar orang itu nanti mampu berubah. Sebagaimana kisah yang menarik yang mungkin sama-sama kita ketahui, seorang Umar bin Abdul Aziz ya, sebelum dia diangkat menjadi seorang khalifah ya, dia adalah orang yang kehidupan dunianya itu sangat kental sekali. Tetapi ketika sudah diangkat menjadi seorang khalifah, dia langsung menukar kondisi hidupnya menjadi 180 derajat. Dari orang yang berpakaian perlente menjadi orang yang berpakaian sederhana. Dari orang-orang yang selama ini kehidupannya diliputi oleh keduniaan, akan tetapi setelah diangkat dia malah memperhatikan rakyatnya, menjauhi kehidupan dunia dalam artian tidak mau menikmatinya. Inilah yang harus kita lakukan, inilah yang harus kita pahami bersama, bahwasanya sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk tetap berpikiran positif dan tetap mengharapkan harapan yang terbaik kepada para pemimpin kita, khususnya nanti yang akan kita pilih pada pemilu di bulan April nanti. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik ini semakin pembahasan kita ini, di mana Ustaz Perdana tadi mengatakan kita mari kita membangun kepercayaan kita kepada apa yang sedang kita hadapi. Nah, tentu ini adalah lebih kehimbauan kepada para calon-calon itu sendiri yang mencalonkan dirinya tentunya, bahwa berkacalah Anda kepada pemimpin-pemimpin Islam pada masa lampau, di mana mereka yang dari tadinya menjadi dari orang kaya kemudian mereka katakanlah dengan tanda kutip menjadi orang yang miskin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang kaya raya di kota Mekah, kemudian ketika dia memperjuangkan agama ini kemudian dia berkurang hartanya secara nominal. Begitu juga Khadijah radhiyallahu anha, begitu juga dengan Mus'ab ibnu Umair yang meninggalkan harta kekayaan orang tuanya hanya karena apa? Karena memperjuangkan agama Islam itu sendiri. Jangan dibalik. Ya, ketika Anda berkuasa, yang tadinya Anda tidak memiliki apa-apa, kemudian menjadi memiliki banyak apa-apa. Bagaimana ya, Ustaz Zainal? Iya, saya melihat kalaulah misalnya di tempat kerja ada utamakan keselamatan, maka sebagai anggota calon legislatif dari Partai Islam, utamakan Islam itu. Islamnya. Jangan utamakan kepentingan pribadi. Apalagi partai tunjukkan sendiri. Tunjukkan bahwa kita ini adalah negarawan, memikirkan untuk kepentingan orang banyak, bukan memikirkan kelompok atau kelompok kecil kita, yaitu keselamat diri masing-masing. Karena kita melihat bahwa caleg-caleg ini ada indikasi untuk menyelamatkan diri masing-masing lebih daripada menyelamatkan bangsa dan negara ini. Dalam kita beragama, kita menemukan bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa utamakanlah firman Allah, yahdu nabil haq. Orang yang akan mengutamakan firman Allah akan berada pada posisi yang benar. Yang kita cari ini adalah kebenaran. Ada indikasi bahwa calon-calon legislatif ini mau menang saja, baik caranya benar ataupun caranya salah. Agama kita mengajarkan caranya harus benar, walaupun harus menang. Walaupun harus kalah. Walaupun harus menang. Kalau kalah ya sudahlah, itu tidak dipermasalahkan. Tapi caranya harus benar. Karena apa? Ada indikasi kecurangan. Dan itu sangat mungkin dalam hal pemilihan ini. Dengan uang yang sudah banyak dikorbankan, maka target menang itu nomor satu, menyimpang, menyampingkan kebenaran. Padahal agama kita dengan membawa nama Partai Islam, agama kita dipertaruhkan di situ. Maka kita sangat berkepentingan untuk menyampaikan kepada caleg, jangan sampai masyarakat apatis sehingga tidak mau memilih. Tingkat golput menjadi tinggi, indikasinya ke apa? Karena cerminan legislatif yang ada tidak bisa menyaut aspirasi masyarakat Indonesia. Ya, artinya Ustaz Fajrul, ya kan, kita harus kembali kepada apa yang kemudian menjadi clue, menjadi kata kunci dalam ayat ini, yaitu menjalankan keadilan itu sendiri, artinya menegakkan keadilan itu. Kemudian pada sesuatu yang proporsional. Ustaz Fajrul melihat apakah yang kita rasakan saat sekarang ini sebagai anak bangsa, katakanlah begitu, apakah keadilan itu sudah berdiri begitu, Ustaz Fajrul? Iya. Kalau itu ditanyakan, orang akan mengatakan keadilan itu sudah berdiri, cuman berapa persenkah dia sudah. Itu perlu tanda tanya lagi, kan begitu. Soalnya kalau kita berbicara tentang masalah pemilu, tentang caleg, tentu kalau kita amati juga bahwasanya orang-orang yang untuk menuju kursi ke sana itu biayanya pun besar juga, kan begitu. Besarnya biayanya ini kan disebabkan oleh pendukung-pendukung. Kadang-kadang tak sesuai dengan apa yang mestinya dikeluarkan, tapi dikeluarkan. Makanya kalau kita ingin melihat dari kajian ayat ini, wabihi ya'adilun, pertama kita harus yakin bahwasanya Allah itulah yang mengatur kita. Dengan itu kita harus pengertian dari ya'adilun itu artinya ya, pertama ya, yaitu tidak boleh menduakan Allah. Yakinlah kita, rezeki itu Allah yang memberikan. Jangan gara-gara pemilu ini harus dipreskan situ semuanya sehingga seakan-akan itulah rezeki yang utama. Karena kalau kita tidak meyakini Allah, maka cara pintas pun, cara yang tidak baik pun akan dilampaui. Terus yang kedua, pengertian adilun di sini artinya adalah tidak melakukan dosa besar. Yang adilun sini. Dan yang ketiga, kita harus menerapkan keadilan dalam hak sesama manusia. Mungkin dari tiga opsi ini, kalau kita melaksanakan itu semuanya, mudah-mudahan akan tidak terjadi penyimpangan. Iya. Terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah Hakim, Maha Bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk berlaku adil, sekalipun itu kepada keluarga, karib kerabat, bahkan mungkin itu adalah orang tua kandung kita sendiri. Kita harus berlaku adil. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan akan mengazab hakim-hakim atau penegak-penegak hukum yang tidak menegakkan keadilan itu sendiri. Walaupun sebenarnya lah kalau kita lihat dalam tafsir ayat ini, para ulama lebih menekankan bahwa kata-kata Ya'dilun di sini berkaitan dengan Asma'ul Husna yang dibahas pada pertemuan yang lalu, agar tidak menyimpang dalam memahami Asma'ul Husna. Tetapi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa kata-kata Ya'dilun di sini juga bisa diartikan sebagai, atau dapat juga difahami bahwa itu artinya adalah penegakan keadilan, karena keadilan itu sendirilah adalah nafas daripada kehidupan manusia, yang kemudian dengan itu pula lah mereka dapat dengan mudah beribadah. Dan tentunya keadilan itu landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika kita menegakkan itu, maka insya Allah keadilan itu akan benar-benar murni, bukan karena kepentingan sendiri-sendiri. Oleh karena itu kita sangat berharap semoga apapun yang terjadi di Sumatera Utara saat sekarang ini dapat ditegakkan keadilan itu secara proporsional dan dengan seadil-adilnya, dan kita berharap agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar, dan kita tidak menginginkan Sumatera Utara ini menjadi daerah yang tidak aman. Demikianlah mungkin yang dapat disampaikan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Zainal dan Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.